السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. Ikhwan fillah azakumullah jami'an. Insyaallah kita masuk pada hadis 9 dari bab azzikir wa du'a atau hadis 1353 dari urutan total kitab Bulughul Maram. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan wa an Samurah Ibn Jundam dalam riwayat yang lain Ibn Jundub radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbul kalam ilallahi arba la yaburuka bi ayyihinna bada'ta subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Akhrajahu Muslim. Dari Samurah bin Jundab atau bin Jundub radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul kalam ilallahi arba. Ucapan yang paling Allah cintai arba, ada empat. La yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Tidak mengapa, tidak bermasalah bagimu dari mana saja engkau memulainya. Ini urutan penyebutan ini yang akan disebutkan Rasul. Yang pertama diiringi dengan diawal dengan Subhanallah yang artinya Maha Suci Allah, yang kita pernah sebutkan ucapan Subhanallah itu ada fi'il yang tersembunyi, fi'il mahdhuf dalam ilmu nahwu. Takdirhu usabbihu subhanallah. Sehingga lafaz subhanallah itu selalu mansub. Tahu mansub ya? Mansub itu di antara tandanya fathah. Seperti kalau seorang membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Muhammadan, itu mansub, contoh mansubnya. Tidak dibaca Muhammadur Rasulullah atau Muhammadin, tapi Muhammadan itu mansub. Ini subhana dari kata subhanun atau subhanu, menjadi subhana karena dia adalah maf'ul mutlak dari fi'il usabbihu subhanallah. Aku bertasbih pada Allah dengan ucapan subhanallah. Ini harokatnya selalu fathah. Walhamdulillah. Alhamdulillah adalah pujian yang disebutkan di dalam Al-Quran pada surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan juga dalam ayat yang lainnya, alhamdulillahilladzi nazzala ala abdihi. Dan beberapa pujian-pujian Allah terhadap dirinya dengan berbagai pujian. Di antaranya Allah memuji dirinya dengan sifat alhamdulillah rabbil alamin. Sehingga para ulama menyimpulkan dari seluruh pembahasan lafaz alhamdulillah, maka alif lam pada alhamdu itu disebut dengan alif lam al-istighraq, yang artinya semua bentuk pujian itu lillah, milik Allah secara mutlak. Karena Allah tidak ada celah, tidak ada cacat, tidak ada kekurangan, tidak ada aib sedikit pun. Semua perbuatannya terpuji, semua takdirnya terpuji, semua ketentuannya terpuji, semua ucapannya kalamullah Al-Quran terpuji, terbaik, wa man ahsana minallahi qila. Dan adakah atau apakah ada yang lebih baik dibanding Allah ucapannya? Wa man ahsana minallahi haditha. Dan apakah ada yang lebih baik dari Allah pembicaraannya? Tidak ada jawabannya. Karena Al-Qur'an diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim Al-Qurashi dengan keindahan bahasa, susunan bahasa, grammarnya tidak bisa disaingi oleh ahli bahasa manapun. Kita ketahui bahasa Arab itu memiliki daya seni keindahan yang luar biasa. Punya sastra-sastra yang sangat berkelas. Termasuk bahasa yang sangat kaya. Namun bersamaan dengan itu, ketika turunnya Al-Quran, itulah mengimbangi bahkan menjadi mukjizat. Jadi para rasul seluruhnya memiliki mukjizat. Mukjizat itu dari kata a'jaza yu'jizu, mukjizatun. Artinya sesuatu yang bisa membuat lawan itu takluk dan tunduk. Menjadi ajuz, menjadi ajuz, lemah. Maka perempuan tua itu disebut ajuz, illa ajuzan fil ghabirin. Kecuali orang yang ajuz, yang lemah, tertinggal di belakang, yaitu istri Nuh, Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Disebut dengan ajuz, itu karena lemah. Kayak mu'jizat, itu membuat lemah lawannya, atau membuat lemah orang-orang yang menentangnya. Kayak mu'jizat Nabi Musa adalah 9. Di antaranya tongkat, dengan cahaya putih. Kemudian beberapa mujizat yang disebutkan fitis i'ayatin ila fir'auna wa qawmi. 9 tanda mujizat yang mujizat itu tidak terbantahkan. Nabi Isa alaihissalatu wassalam diberikan mujizat bisa memberikan kesembuhan terhadap penyakit-penyakit, bahkan menghidupkan orang yang mati. Karena memang para nabi seluruhnya diutus kepada kaum dan diberi mukjizat sesuai dengan era perkembangan masa itu. Kalau masa Nabi Musa, maka yang paling masyhur adalah kekaguman seorang terhadap ilmu sihir. Maka tidak heran ketika Allah menurunkan tongkat Nabi Musa yang berubah menjadi ular dan berbagai keajaiban-keajaiban yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Nabi Isa pun juga, dunia kedokteran saat itu cukup sangat populer. Orang hebat itu orang yang ahli dalam bidang kesehatan. Sehingga Nabi Isa dihubungkan dengan mukjizat semisal itu. Dan berbagai nabi sesuai dengan masa, termasuk Al-Quran. Dengan keindahan bahasanya, benar-benar menjadikan orang-orang musyrik, orang-orang Quraisy secara khusus dan Arab secara yang lainnya, benar-benar tunduk dan patuh, tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai di antara mereka ingin mendengarkan Al-Quran dari Rasulullah, sampai di antara mereka menguping, datang sendirian, malu sama temannya. Ketika sudah ketemu temannya, menyatakan, oh Muhammad itu gila, ngarang-ngarang bahasa. Tapi mereka itu penasaran. Sampai mereka datang ke rumah Rasulullah secara diam-diam, ingin mendengarkan Al-Quran. Dan mereka takjub. Ternyata tidak jarang ketika satu di antara mereka jalan, ada yang lainnya datang. Mau bertemu. Mau kemana kamu? Enggak, saya mau. Padahal sama-sama ingin mendengarkan Al-Quran. Sehingga di antara benih-benih keimanan yang dimiliki oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika mendengarkan Al-Quran, di awal-awal beliau ingin mendengarkan Al-Quran, kita Rasulullah sedang sholat, kemudian Umar mendengarkan bacaan Al-Quran dalam surat Al-Haqqah, maka seluruh Al-Haqqah tumal Haqqah wa ma adraka mal Haqqah kazzabat Tsamud wa 'Ad bil Qari'ah. Ini keindahan yang memang difahami oleh orang yang tahu. Terus Umar bin Khattab, Abul Hakam tadi dijuluki dengan orang yang ucapannya sebagai hakim. karena ada dua, karena Abu Hakam yaitu Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham yaitu Abu Jahal, sama-sama bernama Umar atau Amr. Nah, ketika itu Umar ketika takjub dengan lantunan yang diucapkan Nabi ketika baca Al-Hafah, maka Umar menyatakan ini syair. Tiba-tiba sampai pada wama huwa biqauli syair, dan itu semua bukanlah ucapan syair. Kalau bukan syair berarti kahin. Ternyata lanjutnya itu wama huwa biqauli kahin qalilan ma tu'minun. Ini bibit-bibit keimanan yang muncul di benak Umar. Sampai akhirnya pada surat Thoha dibacakan oleh adiknya yang beriman lebih dahulu, yang sempat Umar marah ketika melihat apa namanya mushaf di tangan adiknya dan akan direbut, kemudian dinyatakan engkau masih dalam keadaan musyrik, maka mandilah engkau. Kemudian Umar mandi dan dibacakan Al-Qur'an. Thoha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Sampai beberapa ayat kemudian Umar tunduk dan mencari Rasulullah karena kebingungannya dengan mukjizat Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an dengan segala bentuknya adalah keindahan-keindahan yang itu adalah pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah kita lanjutkan pada pelajaran hadis pada salat isya bismillah. Parahim alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Hadirin hadzakumullah. Kita lanjutkan bahasan hadis Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qusairi bin Naisaburi dalam sahihnya. Kemudian dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Bulughul Maram, yaitu hadis arba ahabbul kalam ilallahi arba la yadurruka bi ayyihinna badat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adapun subhanallah walhamdulillah kita sudah menyebutkan bagian penjelasannya. Kemudian zikir yang ketiga yang disebutkan Nabi, tentunya urutan zikir ketiga ini bukan harus diucapkan pada urutan yang ketiga. Nah, Rasulullah sendiri menyatakan la yadurruka bi ayyihinna badata, tidak mengapa bagimu, tidak bermasalah bagimu untuk dari mana saja engkau memulainya. Adapun la ilaha illallah, maka secara nas yang lebih jelas adalah afdhalu dzikir, zikir yang termulia. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan, iman itu terbagi menjadi 70 sekian cabang. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah. Dan yang paling tinggi dari cabang keimanan adalah la ilaha illallah. Selain zikir tersebut diucapkan dengan lisan, maka hakikat zikir adalah pada hati manusia. Walaupun zikir tersebut merupakan amalan yang tampak dengan lisannya, namun segala bentuk zikir yang diucapkan dengan lisan, maka hati dan juga anggota badan yang lainnya ikut merealisasikan, ikut mewujudkan dari zikir tersebut. Sehingga ketika Allah menyebutkan larangan kepada Nabi alaihissalatu wassalam, wala tuti' man awfalna qalbahu an dzikrina wa tabaha wa huwa kan amruhu furuta. Dalam surat Al-Kahfi Allah menyatakan, dan jangan engkau ikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari zikir kepada kami. Sehingga zikir yang lebih utama posisinya adalah ketika zikir tersebut merasuk ke dalam hati manusia. Ini selain ucapannya, dalam lisannya mengucapkan zikir tersebut, hatinya juga mengucapkan atau mengikrarkan atau meyakini, menghayati, meresapi lafaz zikir tersebut. Karena zikir la ilaha illallah afdalu az-zikir, bahkan kalimat tauhid, kalimat yang diserukan oleh para rasul semenjak dahulu, maka zikir la ilaha illallah adalah zikir yang termulia. Terlebih konsekuensinya, la ilaha illallah, jadi la ilaha, ilaha aslinya la ilahun, karena la itu menafikan, karena la itu menafikan, dan dia termasuk beramal dengan amalan inna. Jadi adanya huruf inna dalam bahasa Arab atau anna itu artinya, artinya isim setelahnya mansub. La ilaha artinya la ilahun illallah. Tapi karena adalah la ilaha, jadi ilaha disini la isim, isim la. Karena memang la itu menasabkan sebuah isim nakirah tanpa tanwin. La ilaha, maka ilah di situ Tuhan tersebut dinafikan. Segala bentuk Tuhan yang diyakini manusia, yang hakikatnya memang tidak ada Tuhan selain Allah. Maka segala bentuk yang dipertuhankan, maka tidak ada. Tidak ada hakikatnya, tidak berhak untuk diibadahi illallah, melainkan Allah. Dan inilah tujuan diutusnya para rasul, diturunkannya kitab-kitab suci, dan terjadinya perseteruan antara rasul dan kaumnya adalah karena zikir ini. Dan zikir la ilaha illallah inilah yang menjadikan para rasul atau manusia diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah hanya kepadaku. Illa liya'budun, ini sama dengan mana illallah, kecuali liya'budun, untuk beribadah kepadaku. Liya'budun itu harakat nunnya lah kasrah, karena artinya illa liya'buduni, ada ya mutakalim yang mahdzuf, karena memang al ayatnya adalah surat Az-Zariyat tersebut diakhiri dengan nun pada masing-masing ayatnya, sehingga dibaca illa liya'budun, alatnya illa liya'buduni, karena lamnya menasabkan. Sama dengan makna la ilaha illallah, tidak ada zat yang berhak diibadahi, baik itu malaikat, baik itu nabi, ataupun kuburan, batu, pohon, lautan, jimat, raja, dan yang lainnya. Tidak ada illallah, melainkan hanya Allah semata yang harus diibadahi oleh manusia ini. Dan inilah yang menjadikan kegelisahan bangsa Arab saat itu, ketika Rasulullah mengembalikan ibadah manusia kepada Allah semata, mengembalikan ajaran Islam seperti yang dibawa Nabi Ibrahim. Jadi masa fatrah, di antara antara kerasulan-kerasulan tersebut ada masa-masa fatrah. Ini setelah diutus Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ismail membawa kalimat tauhid ini, maka kemudian sebagian bangsa Arab tersebut larut dalam beribadah pada berhala karena panjangnya masa. Namun di antara mereka ada yang masih beribadah kepada Allah sesuai dengan ajaran Nabi Ibrahim. Di antaranya adalah Waraqah bin Naufal, paman daripada Khadijah bintu Khuwaylid. Ini di antara orang-orang yang masih beribadah sesuai dengan ajaran Nabi Ibrahim. Di saat yang lainnya beribadah kepada Lata, kepada Uzza, kepada Manat, kepada Hubal, dan kepada 360 berhala yang diletakkan di antara Ka'bah atau bahkan di dalam Ka'bah atau di negeri Hijaz, Makkah dan Madinah. Maka seruan La ilaha illallah ini kemudian Allah nukilkan peristiwa seruan Rasul kepada kaumnya dengan kesombongan Abu Jahal saat itu, dia menyatakan di dalam surat Shad, Allah menyatakan aja'alal alihata illahan wahida inna hadzal syai'un ujab. Apakah dia Muhammad akan menjadikan Tuhan kami yang banyak menjadi Tuhan yang satu saja? Ini enggak boleh kepada Lata, Uzza, Manat, Hubal dan yang lain, enggak boleh. Hanya semata pada Allah. Inna hadza la syai'un ujab. Sungguh ini sesuatu yang sangat ajaib, yang aneh, sesuatu yang tidak seperti keumuman manusia, tidak seperti kebanyakan nenek moyang kita. Karena sudah terlalu lama nenek moyangnya, bahkan termasuk kakek Rasulullah Abdul Muttalib, bahkan ayahnya juga termasuk golongan orang-orang musyrikun. Terlalu panjang mereka berada pada kesyirikan, sehingga ada beberapa gelintir orang yang menyembunyikan atau yang mempertahankan akidah yang benar, di antaranya adalah Waraqah bin Naufal. Nah di waktu itu Abu Lahab ketika diseru oleh Rasulullah di awal-awal Islam, tentunya masih di Makkah, maka dia dengan sombongnya menyatakan aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Kemudian Allah lanjutkan wan talaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum inna hadza la syai'un yurad. Dan berlalulah kelompok tokoh-tokoh mereka, animshu, sudah pergi-pergi, berjalanlah kalian, wasbiru, kata tokoh-tokohnya, dan sabarlah kalian ala alihatikum, tetap beribadah pada Tuhan-Tuhan kalian. Ini perintah atau instruksi tokoh-tokoh kesyirikan kepada pengikutnya untuk sabar. Wasbiru ala alihatikum inna hadza la syai'un yurad, sesuatu yang sudah dikehendaki. Mereka berwasiat untuk selalu bersabar. Dan juga dalam ayat yang lain dalam surat Al-Furqan, ketika Allah menyebutkan perangai orang-orang musyrikin, kata Allah, wa idza ra'auka yattakhidunaka illa huzwa. Dan jika mereka melihat dirimu wahai Muhammad alaihi wasallam, mereka menjadikan engkau sebagai bahan celaan, bahan olok-olok. Ahadzal ladzi ba'atsallahu rasula, kata mereka seraya menyatakan, apakah orang semisal ini yang diutus menjadi rasul? In kada la yudilluna an alihatina, hampir-hampir saja orang ini menyesatkan kita dari sesembahan-sembahan kita. Hampir saja orang ini melalaikan, mengajak kita meninggalkan sesembahan-sembahan kita, berhala-berhala kita. Laula an sabarna 'alaiha, kalau bukan karena kita bersabar di atas beribadah berhala. Jadi himbauan kesabaran juga mereka inginkan. Dan mereka wasiatkan, mereka tekankan kepada para para orang-orang musyrik di waktu itu. Demikian pula para musuh-musuh Islam di masa-masa sekarang ini juga mewasiatkan kesabaran kepada para pengikutnya. Dengan adanya konsolidasi-konsolidasi, rapat kerja, bahkan muktamar-muktamar, tausiah-tausiah, kajian-kajian tandingan. Karena kekhawatiran mereka, akidah mereka akan terhapus atau akan kehilangan pengikutnya. Maka demikianlah Ahlussunnah wal Jamaah harus menjadi orang terdepan dalam mewasiatkan kepada kebaikan, kepada amal saleh, juga kepada kesabaran di atas ketaatan kepada Allah dan kesabaran di atas meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka saja saling berwasiat bersabar, maka Abu Jahal, Abu Lahab, dan beberapa tokoh Quraisy yang lainnya menyerukan wasbiru ala alihatikum laula an sabarna 'alaiha kata wa fatawfa ya'lamuna hina yarawna al'adab man adallu sabila, maka mereka kelak akan tahu ketika melihat azab Allah dengan mata mereka baik di dunia atau di akhirat, man adallu sabila, siapakah lebih sesat jalannya, tentunya mereka. Ini kesombongan mereka ketika diserukan kalimat tauhid la ilaha illallah. Di dalam peristiwa yang lainnya, ketika Abu Jahal, Abu Lahab dikumpulkan oleh Rasulullah bersama paman-paman yang lainnya untuk menerima dakwah tauhid la ilaha illallah, maka dengan sombong dia menyatakan laka ya Muhammad, celaka, kecelakaan untuk dirimu ya Muhammad, alihada jama'dana, apakah karena urusan ini engkau kumpulan kami, yakni urusan tauhid ini, urusan mengembalikan ibadah semata kepada Allah, kemudian engkau kumpulkan kami karena hal ini, celaka engkau. Dan ini mereka tidak inginkan. Karena masing-masing kabilah ingin memiliki peribadahan yang mereka inginkan. Kabilah ini punya tempat keramat tertentu yang mereka bangga. Sebagian punya pohon tertentu yang dianggap keramat, yang mereka gantungkan senjata-senjata mereka agar berbarokah menurut keyakinan mereka. Sebagian mereka menaruh berhala di tempat tertentu untuk keselamatan dan sebagainya. Sehingga Allah turunkan ayat dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabi watab, itu sebagai celaan bagi Abu Lahab ketika menyatakan tabban laka ya Muhammad. Dijawab dengan Al-Quran dalam surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi watab. Ini sebuah mukjizat juga bagi Nabi. Dipastikannya Abu Lahab dalam keadaan dia masih hidup sebagai penghuni neraka. Dan itu terbukti Abu Lahab mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan musyrik, dan dia termasuk penghuni neraka. Kemudian yang terakhir, Wallahu Akbar. Ini siapa zikir yang masyhur dalam azan, dalam iqamah. Dan siapa ini pada dasarnya, maknanya adalah Allahu Akbar, Allah Maha Besar, ini Maha Besar dari segala sesuatu. Dan Akbar itulah isim tafdil yang artinya paling, dari kata Kabirun Akbar, Sogirun Aswar. Ini isim tafdil yang artinya lebih besar dari yang lainnya. Sehingga ketika seorang muji Allah dengan pujian ini, baik dalam azan atau menjawab azan dalam iqamah, bahkan ketika takbiratul ihram, kemudian takbir al-intiqal, takbir kepindahan dari berdiri ke ruku, kemudian dari i'tidal ke sujud, sujud ke duduk, dan dari sujud, dan ucapan-ucapan takbir, takbir intiqal, ini juga diucapkan dengan lafaz Allahu Akbar. Dan tentunya zikir tersebut dengan segala keindahan lafadznya dan juga keagungan maknanya, maka disebutkan oleh Nabi SAW, ahabbul kalam ilallah arba. Ucapan yang paling dicintai Allah ada empat, yaitu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, dan Allahu Akbar. Dan tidak masalah dari mana saja diulangi atau dimulainya, tidak masalah. Atau alhamdulillah dulu, subhanallah dulu, atau la ilaha illallah dulu, atau Allahu Akbar dulu. Tidak harus urutan seperti yang disebutkan dalam hadis, tapi inilah bagian dari zikir. Mungkin seorang sempat mengucapkan subhanallah, subhanallah dalam keadaan tertentu atau di waktu tertentu. Kemudian juga kadang alhamdulillah saja atau la ilaha illallah, tergantung yang berzikir tersebut. Sehingga zikir ini berlaku secara mutlak. Tidak ada kaitannya dengan satu ibadah tertentu. Walaupun beberapa zikir diantaranya inilah zikir-zikir ba'da shalawat. Termasuk juga la ilaha illallah, subhanallah, tiga kali, alhamdulillah. Juga Allahu Akbar ditutup dengan la ilaha illallah. Sebagian dimulai dengan la ilaha illallah di awal seorang zikir setelah salam. Karena mulianya zikir ini, sehingga disebutkan ba'da shalawat, setelah salat-salat. Sehingga zikir ini posisinya penting sebagai bentuk ibadah tertinggi atau di antara ibadah yang tertinggi adalah zikir. Wala tazalu lisanu tarabban fi dzikrillah. Yang wasiat Nabi kepada Mu'adz Jabal adalah jangan sampai atau jadikanlah selalu lisanmu basah karena zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan seorang kosong hatinya di zikir, maka hatinya akan dipenuhi oleh selain zikir. Ibnu Mas'ud menyatakan, innal quluba awiyatun fasyagiluha bil Qur'an wala tusyagiluha bi ghairiha. Sesungguhnya hati itu layaknya bejana-bejana, maka penuhilah hati itu dengan Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an juga termasuk di atas zikir, dan jangan engkau penuhi dengan yang selainnya. Sehingga ketika zikir tidak diucapkan, maka hatinya akan dipenuhi dengan yang lainnya. Ketika dia memulai mengendarai sepeda motor atau yang misalnya kendaraan, dia tidak berzikir bismillah misalnya. Maka tentu hatinya akan dipenuhi yang lainnya, kesibukan, pikiran, bahkan sampai menyanyi. Maupun sempat-sempatnya orang mendengarkan musik ketika berkendara. Sudah zikirnya tidak apa yang dia naiki, perjalanan dia berbarokah, diiringin dengan dosa. Namun dalam Islam disunnahkan untuk memulai dengan bismillah ketika memulai sebuah pekerjaan. Akan berbarokah, kemudian diiringin dengan zikir, maka pahala, pahala, dan pahala. Dan inilah di antara pintu-pintu pahala yang Allah sediakan. Dan ini zikir-zikir ini, bukan dalam sebuah hadis yang lainnya, ada zikir yang menyaingi pahala orang-orang kaya ketika mereka berinfak dengan hartanya. Maka Rasul memberikan solusi kepada orang miskin dari kalangan para sahabat ketika mengeluh kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sungguh orang-orang kaya di antara kami zahaba bil ujur, zahaba ahli dusur bil ujur, ya Rasulullah. Fa'inahum sallu kama sallayna wahum yasumuna kama nasum wahum yatasaddaq wala natasaddaq. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah pergi berangkat dengan pahala yang besar karena mereka, karena kami sholat, mereka juga sholat, kami puasa, mereka pun puasa, namun mereka bisa bersedekah dan kami tidak bisa. Padahal pahala sedekah disebutkan dalam Al-Qur'an, dalam hadis, dengan jumlah pahala yang begitu banyak sampai terkadang tidak ila ada'afin katsira, sampai terlipat gandakan yang sangat banyak. Maka untuk mengajari dengan zikir ini, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar, ternyata orang-orang kaya pun di antara mereka juga mengetahui hadis ini dan mengucapkan zikir itu, sehingga para sahabat yang miskin juga mengeluh lagi kepada Rasulullah, orang-orang kaya pun juga mengamalkan amalan ini. Maka Rasul menyatakan, "Dzalika fadlullah yu'ti may yasha." Inilah fadilah dari Allah yang Allah berikan kepada siapa pun yang Allah kehendaki. Orang-orang yang kaya di antara para sahabat, mereka adalah orang-orang juga ahli ibadah. Ya mungkin kalau kita bandingkan mereka yang kaya di antara para sahabat, tidak ada bandingannya dengan seorang di masa sekarang ini. Abdurrahman bin Auf menginfakkan 40 ribu dinar uang emas. Ini baru uangnya, baru satu kali infaknya. Itu kalau dihitung dengan kalkulator HP, nggak masuk. Nggak bisa dikurskan itu berapa nilainya. Triliunan. Tidak bisa. Kalau HP itu berapa? 100 triliun ya maksimalnya. Kalau dihitung, anu apa namanya? Tidak terdeteksi. Saking banyaknya, 40.000 dinar. Satu dinarnya 4,25 gram. Satu gramnya itu berapa? Anggap 500.000. Dikalikan 40.000. Enggak nutut kalkulatornya. Saking banyaknya. Ini baru satu kali infak. Belum lagi yang lainnya. Ini kehebatan orang-orang di masa itu. Tapi itu semualah fadilah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam hemat berpikirnya, ketika kita mungkin dicoba dengan kekayaan, boleh jadi itulah keburukan dari kita. Tidak semua orang yang dicoba dengan kekayaan itu kuat. Karena orang merasa ujian itu inilah kekurangan dan kemiskinan. Padahal kekayaan itu juga ujian. Kalau kita dicoba dengan kaya, mungkin kita enggak taklim. Sibuk di mana. Kalau kita dicoba dengan kaya. Sehingga Allah berikan sesuatu kepada manusia ujian. Wa nabluukum bil khairi wa syarri fitnah, dan akan kami uji dengan kebaikan dan keburukan sebagai ujian. Karena orang-orang menyangka kalau sudah jatuh miskin ini ujian, kalau kaya ini bukan ujian. Padahal banyak yang jatuh meninggalkan Islam dan amal saleh karena dunia ini, karena kaya ini. Ketika miskin masih bersabar, namun ketika kaya tidak jarang orang yang tidak mampu bersabar. Insyaallah bisa kita sampaikan di malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan mendatang bismillah, dan semoga kita bisa mengamalkan zikir tersebut dalam keseharian kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.